Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita beranjak kepada pembahasan kitab yang selanjutnya, yaitu kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya barakallahu fikum. Ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu tentang faslun izalatun najasati wal asya'in najisah. Pembahasan tentang menghilangkan najis dan tentang benda-benda najis. Penjelasan tentang tata cara menghilangkan najis atau penghilangan najis dan benda-benda najis. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebelum jauh kita membahas ini, an-najasatu diddu tahara wa hiya nau'an. Yang namanya najis itu lawan dari suci, yang itu ada dua hal, ada dua macam. Macam yang pertama, najasatun ainiyah, najis aini, maksudnya zatnya najis. Zatnya itu najis. Yaitu segala sesuatu, baik itu bentuknya benda padat atau cairan, naam, yang dihukumi najis oleh syariat, maka itu benda apa? Zatnya najis, seperti air kencing, darah, kotoran manusia atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, najasatun hukmiyah. Yang kedua, yang dihukumi najis. Yang dihukumi najis. Wahya allati taqa'u ala syai'in tahirin fayanjusu biha. Yaitu benda najis yang terkena benda suci, maka membuat najislah benda suci tersebut. Ada sebuah benda terkena apa sesuatu yang najis, jadi menyebabkan sesuatu itu najis. Seperti air kencing yang mengenai pakaian, jadi pakaian tersebut najis. Atau yang mengenai kasur atau yang semisalnya. Nah, pembahasan kita ini itu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan benda-benda yang terkena najis. Apa? Najasatun hukmiyah, tata cara membersihkannya. Tata cara membersihkannya yaitu yang dimaksud adalah poin yang kedua. Tata cara membersihkan sesuatu yang suci yang terkena benda najis. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh rahimahullah, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'ala al-badani aw thawbi aw al-buk'ati aw ghayriha an tazula 'ainuha 'anil mahili, li'anna syari'a lam yastarid fi ghusli jami'in najasati 'adadan illa fi najasati qalb, fastarata fiha sab'a ghusalatin ihdaha biturab. Cukup untuk membersihkan segala najis yang terkena pada benda najis, yang terkena pada badan, yang terkena pada pakaian, atau pada tempat, atau selainnya, dengan menghilangkan zat najisnya dari tempat yang terkena. Dikarenakan syariat tidak menyaratkan membasuh atau mencuci najis-najis itu atau seluruh najis pada bilangan tertentu, kecuali untuk najis terkena anjing, jilatan anjing. Fastarata fiha sab'a ghusalati ihdaha biturab. Disyaratkan untuk mencuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Paham ya? Paham enggak? Paham belum? Paham enggak? Paham? Belum dijelasin sudah paham. Luar biasa antum. Nah, paham ya sudah, berarti sudah jelasin. Lanjut ya. Insyaallah. Berarti luar biasa. Nah, intinya dalam syariat kita, ketika kita hendak membersihkan najis yang terkena pada benda suci, baik itu badan, baik itu pakaian, baik itu tempat, cukup untuk membersihkan najis tersebut hingga hilang zat najisnya dari tempat yang terkena. Tidak diharuskan untuk mencuci dan membasuhnya sampai pada bilangan tertentu. Tidak. Yang wajib adalah ketika badan, pakaian, tempat yang mau digunakan untuk sholat, ketika terkena najis, adalah dengan menghilangkan zat najis tersebut pada yang terkena najis tersebut hingga hilang tanpa disyaratkan dengan pembasuhan bilangan tertentu. Tidak. Ketika hilang setelah 3 kali kita basuh najisnya, maka dikatakan suci. Enggak mesti harus 7 kali, 5 kali, tidak. Ketika hilang 4 kali, maka telah dikatakan suci. Tanpa harus dibasuh dengan bilangan tertentu. Tidak. Standarnya apa? Ketika tempat tersebut telah suci dari najis yang mengenainya, ketika badan kita telah suci dari najis yang mengenainya, ketika pakaian kita telah suci dari najis yang mengenainya, standarnya apa? Standarnya adalah ketika kita membersihkannya dengan menghilangkan zat najisnya, dan zat najisnya sudah hilang, maka suci. Baik itu pakaian, baik itu badan, ataupun tempat, tanpa diharuskan dengan bilangan tertentu. Paham ya? Kecuali kalau terkena najisnya anjing, dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu dari cuciannya dengan tanah. Paham ya? Itu. Kemudian barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak pada matan setelahnya. Wal asya'un najisah. Benda-benda najis. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Baulul Adami wa idratuhu. Kotoran anak Adam, kotoran manusia. Apa air kencing manusia dan kotorannya. Air kencing manusia dan kotorannya. Maka hal ini jelas. Baulul adami wa idratuhu najisani bil ijma. Kotoran air kencing manusia dan kotorannya hukumnya najis. Menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Au ja'a ahadum minkum minal ghaid. Ini dalil Al-Ma'idah ayat 6. Hukumnya najis. Atau dalil yang lain yang menunjukkan tentang najisnya hal tersebut. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Seperti tentang dalil ketika Rasulullah melewati 2 kuburan yang salah satu na'am yang sedang diazab dengan sesuatu yang dianggap tidak besar oleh orang tersebut atau yang diremehkan oleh orang. Yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Ada 2 tafsir terkait dengan masalah tentang kabir ini. Allahu a'lam bishawab, seingat ana salah satu tafsirnya menganggap perbuatan yang dia lakukan sehingga dia diazab di kubur, dia menganggap hal itu bukan perkara yang besar. Naam. Di antaranya barakallahu fikum tidak menjaga ketika dia buang air kecil, dari najisnya buang air kecil. Ini menunjukkan bahwasanya air kencing manusia hukumnya apa? Hukumnya apa? Najis. Nah, bahkan fatal akibatnya. Kemudian barakallahu fikum ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, juga dalil yang ketika salah seorang Arab Badui kencing di pojok masjid, salah satu pojok masjid, Rasulullah memerintahkan untuk menyiramnya. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu hukumnya najis. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama air kencing manusia dan kotoran manusia, pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wadamu darah. Illa annahu yu'fa anid dami yasir. Kecuali yang dimaafkan dari darah yang sedikit. Syekh rahimahullah berpendapat bahwasanya darah hukumnya najis kecuali darah yang sedikit itu dimaafkan. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-damma. Sesungguhnya diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Al-Baqarah 173. Naam. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah menukilkan adanya ijma, adamu najisun bi ijma'il muslimin. Darah itu hukumnya najis menurut kesepakatan kaum muslimin. Ay illa annahu yu'fa 'anid dami yasir. Kecuali darah yang sedikit maka itu dimaafkan. Yu'fa 'an yasiri dami min hayawani tahirin fil hayati ila asabal badan. Dimaafkan darah yang sedikit dari hewan yang suci ketika hidup apabila mengenai badan. Misalnya kita punya ayam kita subhanallah misalnya lecet, misalnya lompat kena beling, nah, kita pegang kena pakaian kita sedikit misalnya, atau kena tempat sholat kita, maka yang seperti ini dimaafkan. Ini pendapatnya Syekh rahimahullah. Ayli hotel kiram rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan darah. Naam barakallahu fikum. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumu. Ada perinciannya, kita bahas. Yang pertama, adamul khariju minal insan in kana min sabilaini al kubul wa duburu kadamil haid fala khilafa fi najasatihi. Darah yang keluar dari manusia, yang pertama darah yang keluar dari manusia apabila keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, maka tidak ada perbedaan pendapat tentang najisnya hal itu. Seperti darah apa? Haid, darah, nifas. Kemudian yang kedua, ammal khariju min ghairi sabilaini kadami rifaf, ri'af, wasin, wajuruh, wa ghairihima fafihi kaulan. Sekarang yang kedua, darah yang keluar dari manusia yang bukan dari dua jalan. Keluar dari diri kita yang bukan dari dua jalan. Seperti mimisan, giginya putus karena sudah tua misalnya, atau luka atau selainnya. Maka ada dua pendapat. Yang pertama, annahu najisun fayajibu ghasluhu wa yu'fa an yasirih. Hukumnya najis. Darah yang keluar dari manusia yang bukan dari dua jalan, hukumnya najis. Mimisan banyak. Naam. Atau luka. Hukumnya najis. Wajib untuk membasuhnya ketika kena pakaian misalnya. Dan dimaafkan kalau itu bentuknya sedikit. Naam. Wa hadza qaulul jumhur, ini pendapatnya mayoritas ulama. Kemudian al qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu tahirun addadamil haidi. Bahwasanya darah yang keluar dari manusia hukumnya suci selain darah haid. Darah yang keluar dari manusia hukumnya suci selain darah haid. Termasuk juga darah nifas, wallahu a'lam bishawab. Hukumnya suci. Ini pendapatnya Al-Imam Syaukani, Al-Imam Al-Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Suci. mimisan berarti suci. Kalau antum kejedot tembok misalnya keluar darah, suci. Atau yang lainnya, hukumnya suci. Apa dalilnya? Yang pertama, annal asla fil asya'i taharu hatta yakuma dalil, hatta yakuma dalilun ala najasati. Bahwa asal hukum segala sesuatu apa? Suci. Berarti darah suci dong. Sampai ada dalil yang menjelaskan darah itu najis. Naam. Kemudian liqisati sahabi alladhi ramahul musyriki bi salatati asham wa huwa qa'imun yusalli fil laili famadha fi salatihi dima'u tasilu minhu wa dhalika ghazwatur rifa' wa ghazwatur riqa' fi wa dhalika fi ghazwatir riqa'. Seperti kisah dalil yang kedua, kisahnya salah seorang sahabat yang dipanah oleh orang musyrik dengan tiga anak panah. Anak panah yang pertama, anak panah yang kedua, tiga-tiganya nancep di salah satu tubuh beliau, tubuh sahabat ini. Wa huwa qa'im fi yusalli fil lail, dan beliau sahabat yang mulia ini sedang salat di salat malam, salat panah dipanah sama orang musyrik. Kemudian beliau ini, sahabat yang mulia ini, tetap meneruskan sholatnya. Padahal darah itu mengalir di tubuhnya. Kena pakaiannya, kena badannya. Tapi beliau sahabat ini tetap meneruskan sholatnya. Dan kejadian ini di perang Ghazwatul Riqa'. Di perang Riqa'. Ini menunjukkan sahabat ini memahami darah itu hukumnya apa? Suci. Kalau seandainya najis, sahabat ini akan membatalkan sholatnya. Berarti sahabat yang mulia ini menunjukkan bahwa darah itu suci. Ini dalil yang kedua. Wa qala al-Hasan al-Basri, ma zal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Kaum muslimin senantiasa, mereka biasa, atau kaum muslimin biasa melakukan salat dalam keadaan mereka luka. Maksudnya mungkin wallahu a'lam bishawab, maksud biasa ini hal kejadian ini biasa dilakukan. Misalnya ketika perang, ketika jihad ada yang luka, salat dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya, hal ini menunjukkan darah itu tidak najis. Namun jangan disalahpahami, mentang-mentang tidak najis kemudian kalau kita baju kita penuh darah sholat masjid jamaah. Tidak najis bukan berarti dianjurkan sholat dalam keadaan seperti itu, tidak. Sebagian orang barakallahu fikum memahami kadang mungkin ketika ngaji lagi ngantuk-ngantuk atau lagi capek pula, atau lagi banyak pikiran, lagi ada masalah di rumah, bisa berantem sama istrinya, kadang memahami tidak najis atau boleh, atau tidak najis, mubah, memahami hal itu sebuah anjuran. Tidak. Hukumnya boleh. Hukumnya tidak najis. Bukan berarti kalau ada pilihan, antum bisa ganti baju yang lebih baik, apalagi akan menimbulkan fitnah kalau sholat dalam keadaan seperti itu. Dengan kaum muslimin, ya seharusnya kita mendatangi masjid dengan keadaan yang sempurna, yang baik, pakai baju haramain putih misalnya. Itu ya. Naam. Anda tekankan hal ini karena dulu Anda juga kadang mikirnya seperti itu. Berarti boleh nih, boleh. Berarti gambaran anak, wah. Apa sholat di kandang kambing gitu. Gitu ya, barakallahu fikum. Kemudian wa hadza qaul rajih. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Bahkan Umar sholat dalam keadaan terluka dan mengalir darah pada badan beliau atau pakaian beliau. Kemudian yang ketiga, adamul kharijum min hayawani najisun kadamil kalb wal khinzir fa hadza najisun qalilu wa katsiru li najasati aini. Yang ketiga, darah yang mengalir pada hewan yang dihukumi najis, seperti darah anjing, seperti darah babi, fahadha najisun, maka ini hukumnya najis. sedikit dan banyaknya hukumnya najis karena kenajisan zatnya. Nah, paham ya? Kemudian yang keempat, ad-damul khariju min hayawani tahirun fil hayati ba'dal maut. Darah yang keluar dari hewan yang suci fil hayat ketika hidup, ba'dal maut dan setelah mati, kal ibil seperti sapi, ibil apa? Unta, wal bakar sapi, wal ghanam kambing, fa hadza in kana masfuan, hal ini jika itu mengalir, memuncrat mengalir, wa huwa alladhi yasilu fa huwa najisun, maka ini hukumnya najis. Darah yang keluar dari hewan, kita sudah lewat darah yang keluar dari manusia. Sekarang darah yang keluar dari hewan. Yang ketiga tadi, darah yang keluar dari hewan yang najis, hukumnya najis, sedikit banyak najis. Sekarang darah yang keluar dari hewan yang suci. Ayam, bebek, entok, gajah, unta, sapi dan yang lainnya. Ketika hidup dan ketika meninggalnya, ketika matinya, udah capek berarti. Meninggal. Ketika hidup dan ketika matinya. Naam. Seperti unta, sapi dan ghanam. In kana masfuhan, jika mengalir darah tersebut, misalnya ketika di naam, fa huwa alladhi yasilu fa huwa najisun, yang mengalir itu hukumnya najis. Wa in kana mimma yabqa fil madbuhi au yakunu 'ala al-lahmi fa huwa tahir. Adapun yang tersisa ketika disembelih oleh seseorang, bismillah, Allahu Akbar, ketika hidup kurban, tersisa darah yang ada di daging, darah yang ada di kerongkongan sapi, darah yang ada di tulang sapi sisanya yang melekat pada itu semua, maka itu hukumnya suci. Li'anna Allah innama harramal masfuha fama laysa bimasfuhin fahuwa halal. Dikarenakan yang Allah haramkan adalah darah yang mengalir. Adapun darah yang tidak mengalir, maka hukumnya halal. Kalau halal, boleh dimakan secara otomatis hukumnya. Hukumnya suci. Ya. Hukumnya suci. Naam. Itu ya Allah Ta'ala alam biswab. Kemudian yang kelima, adamul khariju min hayawani tahir fil hayati wa ba'dal mat, fahada tahirun kadamil mis li'anna maitatahu tahiratun. Darah yang keluar dari hewan yang suci ketika hidup dan ketika mati, maka ini hukumnya suci. Seperti apa? Darah apa, Bapak? Darah belalang, insyaallah. Seperti Allah alam, darah belalang maksudnya itu apa enggak? Cuma di sini contohnya kadamil misq, darah ikan. Ikan ketika hidup antum sembelih misalnya, atau antum iris misalnya, keluar darah, suci darahnya. Ketika mati juga, enggak antum sembelih itu ikan, mati sendiri misalnya, itu suci. Hidup suci, mati pun suci darahnya, karena memang zatnya apa? Suci. Dalilnya apa? Hah? Terkait dengan air laut, ma'hu apa? Suci airnya, halal bangkainya. Bangkainya halal bagi hidupnya. Nah, kalau bangkainya halal, berarti kan bangkainya suci. Darahnya suci. Hidupnya juga suci, gitu ya. Nah, Allah Ta'ala alam bi. Nah, kemudian barakallahu fikum. Wa min najasati bauli wa rawatu kulli hayawanin muharramin akluh. Di antara perkara, di antara benda-benda najis adalah air kencing, kotoran setiap hewan yang haram dimakan. Kalau ada kotoran hewan air kencing hewan, setiap hewan yang haram dimakan, maka kotorannya, maka kencingnya, hukumnya najis. Hukumnya najis. Naam. Kemudian yang keempat, wasiba kulluha najisatun. Asiba itu binatang buas. Binatang buas seluruhnya kulluha najisatun. Seluruhnya najis. Naam, wallahu ta'ala alami suwab. Di sini disebutkan seperti itu. Asiba kal asad wan namr wadh dhabi wa ghairihima najisun. Naam, asiba binatang buas hukumnya kulluha, hukumnya semuanya najis. Binatang buas semuanya najis. Ya, seperti apa itu binatang buas? Seperti apa? Sebutkan. Harimau, serigala, kemudian dan kawan-kawannya. Nah, itu najis. Wallahu ta'ala ala bih suam. Nah, binatang buas hukumnya najis. Semuanya najis. Binatang buas hukumnya najis. Nah. Darah nyamuk suci atau najis, Ustaz? Suci. Nah, hukumnya suci. Itu ya. Tadi asiba binatang buas seluruhnya najis. Najis. Kemudian yang kelima, wa kadzalikal maitatat. Maitat. Demikian juga bangkai, hukumnya pun najis. Bangkai hukumnya najis. Kecuali bangkai manusia. Atau mayat manusia maksudnya. Maka ini suci. Kemudian wama la nafsalahu sa'ilah. Yang tidak ada, yang tidak mengalir darahnya. Ini pun suci. Sebagaimana ditanyakan dalam pertanyaan ini. Bismillah, darah nyamuk suci atau najis, Ustaz? Jawabannya apa? Karena nyamuk termasuk darah yang tidak mengalir. Wasamak ikan, waljarot, belalang, li'anna hatahiratun. Dikarenakan apa? Belalang itu li'anna hatahirah. Dikatakan belalang itu suci. Allahu ta'ala alam biswa. Kemudian saya membawakan beberapa dalil. Hurimat alaikumul maitatu waddammu. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Al-mu'minu la yanjusu hayyan walal maitan. Orang yang beriman tidaklah najis ketika hidup dan ketika mati. Ini dalil buat apa? Buat apa? Orang meninggal, enggak najis. Uhila lana maitatan waddaman. Ammal maitatan falhut waljarat. Dihalalkan bagiku, dibahalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatan, adapun dua bangkai, falhut waljarat, ikan dan belalang. Ammal daman, adapun dua darah yang diharalkan adalah falkabidu wattihal. Kabid, hati dan limpa. Itu dihalalkan. Darah hati, limpa. Dua darah yang dimaksud adalah hati dan limpa. Limpa. Paham ya hati limpa ya? Kalau enggak paham silakan ke warung Padang. Nah, itu enak. Halal hukumnya. Kalau halal berarti najis. Naam. Cukup insyaallah, barakallahu fikum. Sampai di sini tolong dicatat. Besok barakallahu fikum akan bahas masalah kotoran hewan yang darah kotoran hewan yang apa kotoran hewan yang halal untuk dimakan. Kotoran hewan yang halal untuk dimakan. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.